kekasihku, dengarlah suara hati ini. Hidup sepi, tiada gairah ku rasa lagi. Aku merana, merana, merana tanpa dirimu. Aku merana, merana, merana tanpa cintamu. Kekasihku, tinggallah di sini temanku selamanya, sampai nanti aku penutup mata. Aku merana, merana, merana bila kau pergi. Aku merana, merana.